ono sesasi genep dino iki. Mas yen pancen tresno ku iki no anggap ra ono ku nanti aku raku jiwo lan aku aku yang mau tansah. song.